Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Tuan Dr. Andus Haji Sofyan Ras MM beserta seluruh keluarga besar Safiyatul Amaliyah. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Untuk menghancurkan suatu bangsa tidak perlu diledakkan. Karena Hiroshima dan Nagasaki meledak tapi Jepang tetap jaya sampai hari ini. Untuk menghancurkan suatu bangsa cukup dirusak otak-otak anak-anak, kepala-kepala anak bangsa itu, maka hancurlah negeri itu. Oleh sebab itu anak-anak kita begitu lahir otak dia langsung dirusak. Pertama dirusak oleh susu sapi. Wa hamluhu wa fisaluhu fi 'amaini. Anak itu disusukan selama 2 tahun, ditawar oleh dinas kesehatan 6 bulan. Susukan anak Anda 6 bulan, ASI eksklusif. Insyaallah tubuhnya akan kebal dari segala macam penyakit. Insyaallah dia akan sehat walafiat, tidak terkena osteoporosis. Hubungan emosional dengan ibu akan dekat. Kita dulu masih ingat waktu kecil mandi-mandi di sungai, 3 jam mandi di sungai, bibir biru kedinginan, tapi tak pernah demam, tak pernah sakit. Kenapa? Air susu ibu. Sekarang anak-anak sekarang belum lagi, baru menengok mendung dah bersin. Nah, oleh sebab itu dirusak otaknya. Setelah otaknya rusak, kebal tubuhnya tak ada, tulangnya sakit-sakitan, lalu kemudian dirusak dengan makanan-makanan, dengan bahan pengawet, maka muncullah penyakit. Anak kecil kena penyakit diabetes. Apa diabetes ini? Diabetes mellitus. Anak kecil kena penyakit kornea mata. Anak kecil kenapa? Makanan-makanan. Dirusak otaknya, dirusak makanannya. Belum juga hancur anak ini, dirusak lagi dengan tontonan-tontonan. Batman, Superman, Wonder Woman, Hulk, sampai koyak-koyak celana Hulk itu besar, meletup badan. Datang dari Jepang, Naruto. Datang dari Amerika, masuk dia ke dalam air sungai, naik dia ke atas, Godzilla. Datang dari atas, meleleh-leleh air liurnya, alien. Datang pula mobil, berubah-ubah menjadi musuh semua, Transformer. Yang agak baik sikit dari Malaysia, Upin Ipin. Itu pun ada satu yang tak betul, Bang Saleh. Jarjit baik, Meme baik, Bang Saleh tak baik. Dah, setelah dirusak dengan tontonan-tontonan-tontonan, bagaimana supaya anak-anak yang takut kepada perempuan ini didekatkan dengan perempuan? Bagaimana caranya? Facebook. Cari namanya, begitu sudah ketemu, add, request. Oke, confirm, berteman. Janjian, ketemuan, terjadilah apa yang terjadi. Bukan hanya anak-anak yang rusak, bahkan bapak ibunya pun ketika reuni terjadi CLWK. Cinta lama bersemi kembali. 20 tahun yang lalu sebenarnya aku mengagimu, akhirnya jumpa lagi, terjadilah apa ini. Hancur generasi ini. Apa solusinya? Terlalu banyak yang menceritakan masalah ketika menengok orang sakit terbujur di rumah sakit. Ini sakit kepalanya, ini sakit kakinya, ini sakit tulangnya, ini sakit darahnya, ini sakit, semua sakit. Tapi tak ada yang menawarkan obat penyembuh. Maka satu-satunya yang memperbaiki umat ini adalah pendidikan. Siapa yang berkata begitu? Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, orang berkewarganegaraan Palestina, berdebat dengan seorang perempuan Yahudi, akhirnya masuk Islam. Perempuan Yahudi itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu kemudian dia pun pindah ke Amerika, diangkat menjadi dosen di Temple University di Connecticut, Amerika. Berakhir nyawanya ditembak oleh agen Mossad, pam, mati habis. tapi ide-idenya tetap. Dia ingin mengkombinasikan antara sains dengan Islam. Apakah dengan meledakkan kedutaan Amerika, membunuh turis-turis di Bali, menyelesaikan masalah? Tidak. Islam akan dihormati, dimuliakan, dibanggakan kalau kita menguasai pendidikan. Pendidikan apa yang bisa mendidik anak kita? Dulu waktu dia sekolah di Mustafawiyah Purba, waktu sekolah di Gontor, waktu sekolah di Tebu Ireng, waktu sekolah di Dinia Putri Padang Panjang, waktu sekolah di Tawalet, mereka belajar agama Islam banyak sekali. Hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudu'i, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, bahasa Arab, nahu, sorab, balarah, mantik, bayan, badik, tajwid. Banyak sekali pelajaran agama. Sekarang pelajaran agama yang banyak itu dipres menjadi satu mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Satu pekan hanya 2 jam. Di sebagian sekolah 4 jam. Kadang guru lambat, kadang murid lambat, kadang sama-sama lambat. Harpitnas, hari terjepit nasional. Libur itu, libur ini, segala macam. Akhirnya dia tamat doktor, insinyur, MSI, jahil dalam bidang agama. Maka solusinya adalah pendidikan. Alhamdulillah, saya tadi diundang untuk memberi pendidikan, tapi setelah sampai ke yayasan ini, justru saya yang banyak mendapatkan pendidikan. Di antaranya adalah kolaborasi antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sekarang di pondok-pondok pesantren anak-anak diajarkan bahasa Inggris. Tapi dosen-dosen, guru-guru, kiai-kiai yang konservatif menolak. Jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa orang kafir. Bahasa Inggris itu bahasa orang munafik. Tak sesuai antara tulisan dengan bacaan. One dibaca one. Maka saya sampai di yayasan ini yang mengkombinasikan antara bahasa Inggris dengan bahasa Arab. We shall create golden generation. Kami akan mewujudkan generasi emas. Disiplin, beragama, dan smart. Sekarang ada HP yang sangat cerdas, namanya smartphone. HP cerdas, smartphone. Ustadz cerdas, smartphone. Oleh sebab itu, maka ada Inggrisnya, tapi tidak menilai, meninggalkan nilai-nilai religius agama Islam. Anak kamu sekolah di mana? Pondok pesantren. Ah, ketinggalan sama. Anak saya dong hebat. Di mana? Islamic boarding school. Isinya itu-itu juga. Bekudis juga anak-anak itu. Oleh sebab itu, maka ada keseimbangan. Nabi SAW punya tolong translator, penterjemah. Jangan bayangkan penterjemah Nabi itu orang tua yang sudah beruban janggutnya, lalu kemudian bawaannya mau mati saja. Penterjemah Nabi seorang laki-laki bernama Zaid ibn Thabit, meninggal dunia Nabi Muhammad SAW umurnya 20 sanah, 20 tahun. Penterjemah Nabi umurnya 20 tahun ketika Nabi meninggal. Belum selesai S1, anak 20 tahun sekarang. Itulah yang menjadi translate bahasa. Bahasa apa? Bahasa Yahudi. Ta'allamtuhu wa hadaqatuhu. Aku belajar bahasa Yahudi. Aku bisa menuliskan surat-surat Nabi, dan aku bisa menerjemahkan surat orang Yahudi untuk Nabi supaya jangan ditipu, dibohongi, didustainya Nabi dan para sahabat Nabi. Waktu itu umurku tak sampai 20 tahun, dan aku belajar bahasa orang Yahudi itu berapa lama? Tidak sampai nisfa syahrin, tak sampai setengah bulan. Setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi. Kita belajar bahasa Inggris berapa lama? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, naik pesawat, yang bisa ditangkap cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Lain daripada itu, macam berkumur-kumur aja. Datang istri bertanya kepada suami, bang, kenapa serius betul bang nengok pramugari itu? Paham bang? Tidak. Kenapa bang tengok? Alah, kamu macam tak tahu aja. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka masukkanlah anak-anak kita ke lembaga yang peduli pada dunia juga mementingkan akhirat. Disiplin, on time, waktu. Ini tidak di pondok pesantren, tapi kalau ini diliput, direkam, diupload, dan rencana sesuai janji, live streaming youtube.com. Apa maknanya? Kalau direkamlah ini, ditanya kepada orang yang nonton streaming, di manakah proses ceramah ini? Pasti semua akan mengatakan ini di pondok pesantren. Kenapa? Karena terpisah antara laki-laki dan perempuan. Padahal ini bukan pondok pesantren. Ini adalah lembaga pendidikan umum, SMP, SMA, SD, tapi berisi agama. Namanya apa? Sofiyatul Amaliyah. Sofa, Sofi, artinya suci. Air yang bening, jernih, tak ada kotoran di dalamnya, Sofi. Dari mana dimulai Sofa? Setelah lewat Sofa, barulah sampai ke Marwah. Makanya dimulai sa'i dari Sofa ke Marwah. Marwah sudah jadi bahasa Melayu. Marwah artinya kehormatan. Marwah artinya keagungan. Marwah artinya kemuliaan. Orang tidak akan mendapatkan kemuliaan sebelum berangkat dari Sofa. Kesucian. Sofiyah, kesucian. Siapa nama anak ibu? Sofia. Masya Allah. Mana dia? Itu yang hitam. Memang kulitnya hitam, tapi hatinya bersih. Lebih baik kulit hitam hati bersih daripada kulit putih hati berkudis. Tapi yang paling baik tentu baju putih hati pun putih. Nah, Ustaz muji diri? Tidak, siapa yang bilang? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bapak ibu yang anaknya belum juga lagi masuk ke lembaga pendidikan yang ada ajaran agama, mahal Pak Ustaz. Lebih baik ibu sekarang menahan diri, jangan beli cincin, subang, anting, giwang, gelang. Tahan. Selama ini asal dapat duit gajian, wah tahan, beli cincin. Oh. Dapat lagi duit gaji 13, beli cincin. Turun pula gaji 14, beli cincin. Nah, akhirnya asal pergi undangan. Akhirnya aja lah. Sebentar-sebentar, jam berapa ya? Apa ya? Upaya menunjukkan gelang besar. Anak dimasukkan ke sekolah yang tak berkualitas sama sekali. Yang gentengnya pun jatuh. Asal jatuh pelajaran, jatuh satu. Tak ada peduli sama sekali. Akhirnya duit yang banyak ditumpuk tadi, 20 tahun akan datang tetap keluar. Anak ibu ke mana? Di Bandung. Ngapain di Bandung? Kuliah ya? Itulah tak enak aku cerita. Di mana? Sudah ditangkap Badan Narkotika Nasional. Orang yang terkena narkoba tidak bisa dipenjara. Karena orang pecandu narkoba bukan penjahat, tapi dia penyakit. Maka orang yang sakit mesti dimasukkan rehabilitasi. Sebulan berapa? 3 juta. Setahun berapa? 36 juta. Terjual juga lah cincin. Belum lagi malunya. Maka kalau sekarang ditahan-tahankan gaji agak berkurang banyak tak jadi. Gara-gara engkau lah nak, demi engkau si buah hati belayan jiwa. Daripada kau lebih baik menangis sekarang. Bongkak biji mata ibu melepas anak di pesantren. Kalau melepas dia, tuatkan, jangan nangis. Mama sayang tak sama adik? Sayang. Kenapa letakkan aku sini? Supaya kau jadi orang. Daripada kau jadi hantu. Kau tinggal kau sini. Kalau mau menangis setelah pulang, begitu sampai pulang di rumah, kunci pintu, menangislah sekuatnya. Bantai nangis. Datanglah pula suami mau menceramah istri. Kenapa kau menangis? Daripada nanti menangis, dengar ceramah Ustaz tadi. Daripada 20 tahun akan datang kita menangis karena anak kita pecandu narkoba, terkena penyakit HIV/AIDS, menjadi perampok garam. Lebih baik kita menangis sekarang. Abang enak ngomong. Yang mengandung 9 bulan 10 hari siapa? Aku. Yang menyusukan 2 tahun siapa? Aku. Yang membasuh ehnya siapa? Aku. Yang memandikan siapa? Aku. Abang kan modal flash disk saja. Flash disk itu. Maka jangan kita merasa sayang bukan meletakkan anak di celak ketiak. Sayang bukan sayang anak tinggal-tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu umur salat 10 tahun. Golden age, golden emas, age umur, usia emas. 2 tahun pertama susukan, nyanyi-nyanyi, lari-lari, peluk cium. 2 tahun kedua lompat-lompat, lari-lari, main-main. 2 tahun ketiga mulai ajarkan bacaan surat-surat pendek. Kasih dia pisau yang tak terlalu tajam, dipotong-potongnya ibu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. allazi hum fihi muhtalifun kalla sayalamun. Maka dia sudah bisa menjadi imam di antara sahabat-sahabatnya. Mengapa anak itu disuruh sholat umur 7 tahun? Karena umur 6 tahunlah dia mendownload Allahu Akbar Kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratu asila. Di umur itu pula dia menghafal Al-Fatihah. Di umur itu pula dia menghafal doa-doa pendek. Di umur itu pula dia menghafal surat-surat pendek. Sekarang diajarkan menyanyi topi saya bulan. Gara-gara maknya selalu memarahi dia di rumahnya, oma saya bulat, bulat oma saya, kalau tidak bulat bukan emak saya. Oleh sebab itu maka pendidikan inilah yang bisa menyelamatkan mereka di masa akan datang. Tahun 1990 saya masuk madrasah aliyah sanawiyah muallimin Unifa Jalan Singamaraja 90. 2017, 27 tahun yang lalu, yang sama-sama dengan saya 27 tahun yang lalu masuk sekolah. Sekarang sudah, semalam saya sempatkan singgah sebelum ke hotel, mampir di madrasah sanawiyah muallimin al-wasliyah Unifa, berjumpa ada yang sudah menjadi tentara sekarang tugas di Deli Serdang, ada satu lagi tentara kawan satu bangku dulu sekarang tugas juga, ada yang sudah menjadi PNS, ada yang menjadi macam-macam. Itu 27 tahun yang lalu. Yang sekarang dididik di pendidikan ini SMP kelas 1 2017 2027 mereka sudah selesai S1, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, 2017 10 tahun, 2027 mereka lah yang akan ikut tes CPNS Pemprov, Pemko, Pemda. Pemda Kabupaten Deli Serdang, Pemprov Sumatera Utara, Pemko Kota Medan. Bayangkan kalau yang sekarang pecandu narkoba, yang sudah pakai lem, dibelinya lem kambing, dibukanya tutup dan dihirupnya, putus kabel-kabel di dalam. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kelepak, kelepak, apa kata dia? Pak, ya tak takut pada Pak Kapolsek. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus sudah urat-urat kepala. Tak ada lagi yang dipedulikannya. Maka kalau sudah kena ini hanya tinggal 4 saja. Bodoh, gila, sakit, mati. Ada lagi yang kelima Pak Ustaz, penjara. Tak ada lebih daripada itu. Ibarat pokok, kalau pokok tadi sudah kuat, tengoklah pokok yang kuat, tidak ragu kita meninggalkannya di luar. Pokok kuat silakan, tapi kalau pokok belum kuat jangan tinggalkan di luar, bawa dia masuk ke dalam. Mana contoh nih? Ini kalau diletakkan di luar diembus angin pecah mati dia. Maka anak-anak kita, tapi ini nampaknya terbalik, anak buat di luar emak ya. Saya takutnya ini nanti dituntut oleh Komisi Perlindungan Anak. Bercanda. Artinya anak-anak itu sekarang sedang ditempa. Anak-anak itu ditempa. Ini adalah bentuk balas dendam, sakit hati Yayasan Pendidikan Islam Sofiyatul Amaliyah. Karena banyak pengaduan tadi malam, jamaah mengadu, kami di Masjid Al-Jihad macam ikan rebus. Nah, ini sekarang alhamdulillah tenang, sejuk. Saya pun tadi malam berceramah, mutak balik bersuara, suara itu tak keluar. Sekarang sikit aja bersuara, dah keluar. Masya Allah, luar biasa. Sayup-sayup ditengok dari jauh, ada pula foto saya di belakang. Masya Allah. Di sini pun ada juga foto. Masya Allah, luar biasa. Atas kerjasama siapa? Sedekah barang. Berbagi harta, berbagi cinta. Ada yang berbagi harta, ada yang berbagi cinta. Abang akasi aku untuk aku. Aku harta tak ada adinda, cinta aja aku berikan. Ambillah cinta, belahlah dadaku. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia pokok kecil ambil jagung masukkan ke tanah, siram air, besok jagung memecah, merekah, pecah, maka keluarlah akarnya. Akarnya manis, dimakan semut. Datang semut merah akan memakan akarnya. Maka dikasihlah kapur keliling supaya jangan dimakan, atau minyak lampu. Setelah itu dia pun mulai bertunas bebatang berdaun. Datang pula ulat akan memakan pucuknya yang hijau. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk, pucuk. maka jagalah akarnya, jagalah pucuknya, jagalah batangnya. Setelah nanti dia kuat, selesai S1, tak ragu melepas dia. Anak ibu sekarang di mana? Cambridge University. Di mana tuh? Aku pun tak tahu entah mana. Kata orang tuh Cambridge, kata dia Cambridge pula, kata awak. Ternyata sekolah ini sudah punya satu lokal di Cambridge University. Maka sekolah Islam bisa dapat pengakuan dari Inggris, itu kan luar biasa. Maka Islamnya tetap ada. Masalah dia nanti mau jadi apa, terserah. Jangan kita paksa. Jangan kita paksa dia harus, aku harus kau jadi ustaz. Tak bisa. Kenali anak kita baik-baik. Dari kecil sudah nampak bakatnya. Anak ibu ini kemana bakatnya? Kau mana-mana buat martil Pak Ustaz. Masukkan fakultas hukum. Itu mau jadi hakim konstitusi itu. Sekarang semuanya ditetapkan oleh MK, Mahkamah Konstitusi. Kita berharap 10-15 tahun akan datang, salah satu dari hakim Mahkamah Konstitusi adalah alumni Sofiyatul Amaliyah. Mereka yang akan berkecimpung di sana, berkoar-koar di luar mimbar, berkoar-koar di atas tanah lapang, mengumpulkan orang banyak bisa, tapi merubah sistem mesti dari dalam. Alumni-alumni ini akan ada yang jadi polisi. Amin. Alumni-alumni akan ada di tentara. Amin. Alumni-alumni ini akan ada menjadi advokat. Amin. Advokat itu pengacara, bukan yang hijau pakai es. Akan ada yang menjadi penasehat hukum. Bahwa ada yang satu bakatnya jadi ustaz, silakan. Masya Allah. Luar biasa. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis yang di botol 600 ml. Tapi nampaknya cerita ini sudah bocor ke mana-mana. Akhirnya disediakan 3 botol. Padahal kita mau ke Unimed lagi. Habis dari Unimed langsung ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu langsung ke Jakarta. Besok pula khutbah Jumat di BI. Lalu setelah itu pengajian di Bekasi. Habis itu daurah hadis sampai hari Ahad. Ahad sore baru pulang ke Pekanbaru. Ini kenapa disediakan? Nampak panitia, ini ustaz ini agak-agak mau tumbang. Nanti kalau jatuh dia, mana tahu jatuh. Begitulah hebatnya pelayanan di Sofiyatul Amadiyah. Semua sudah disiapkan. Apapun yang terjadi, ready, siap. Nah, setelah anak-anak kita tadi kuat, betapa senangnya kebahagiaan seorang tua. Doa di antara yang diajarkan Allah Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina, jadikanlah pasangan hidupku, wa dzurriyyatina, keturunanku, qurrata. Datanglah bapak-bapak umur 70 tahun, duduk dekat saya. Ustaz Somad, iya Pak. Tahu Ustaz doa Rabbana hablana min azwajina uzurriyatina kurrata a'yun? Di luar kepala lah Pak. Tahu Ustaz arti kurrata a'yun? Sejuk dipandang mata. Ustaz baru tahu maknanya setelah seumur aku 70 tahun. Apa maknanya Pak? Ketika anakku pulang naik mobil mewah, dibawanya lah hadiah, mataku panas menengok dia. Kenapa? Dipakainya celana jin sempit. Menjerit pahanya di depan aku, tolong! Panas biji mata. Barulah saya paham, rupanya makna qurrata a'yun itu bukan anak itu pulang membawa mobil mewah, rumah besar, cincin emas besar. Makna qurrata a'yun adalah ketika dia pulang jilbabnya panjang, wajahnya bekas air wudu, biji matanya menampakkan cahaya karena dia tahajud malam tadi. Mama, mama, mama, jilbab mama kurang panjang. Betapa sejuknya hati. Tapi kalau anak tadi pulang, kukunya hitam semua. Di atas black kutek, di bawah black daki. Panjang pula. Cemana dia cebok? Pergi dari dapur, dimasaknya bakwan. Makan, mak. Kita pun, kata dia. Oleh sebab itu maka sejuknya mata ketika menengok anak. Masya Allah, bayangkan 2027 ketika saya Abdul Somad masuk ke rumah sakit. Ustaz Somad tak bisa ini di Riau, harus dibawa ke Medan, Sumatera Utara, karena di sana ada dokter spesialis. Begitu sampai di dalam, datanglah seorang dokter spesialis, tersenyum, macam kenal pula anak ini. Ustaz Somad kan, loh kok tahu kamu? Ustaz dulu yang ceramah 10 tahun yang lalu di sekolah kami. Masya Allah. Ingat dia. Apa kata ibu-ibu yang ada di situ? Ya Allah Pak Ustaz, anak ini. Setiap dia masuk kemari, belum kami disuntiknya, sudah sehat kami. Masuk dia ke dalam bawahnya. Salatullah, salamullah. Ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tak terasa jarum suntik. Bayangkan kalau yang masuk itu anak funky, rambutnya tiga warna, merah, kuning, kelabu, bentuknya macam durian, lubang anting telinganya lebih besar dari lubang hidung, anting 12 biji kiri, tiga, kanan, tiga, sini dua, sini dua, sini satu, ada sini satu. Menengok bibir dia pakai anting, bibir awak pula yang ngilu. Apa tak hancur dunia persilatan? Masuk dia ke dalam ruangan ICU pasien, tanya, mana yang sakit, mana yang sakit, mana? Orang yang mau mati-mati kontan. Sangka mereka ini malaikat maut ini. Bayangkan kalau mereka menjadi anggota legislatif, duitnya banyak, pecandu narkoba, pezina, tak paham agama. Siang ini kita akan menetapkan APBD 20%, apakah semua setuju? Apa yang mau diharapkan untuk bangsa ini? Sedangkan kita pertarungan global. Orang-orang dari Vietnam sekarang sudah belajar bahasa Jawa. Kenapa? Mereka akan menjadi supir taksi di Yogyakarta. Jangan heran orang Vietnam nanti akan datang menyerbu kita. Orang kita kalah bersaing. Jumpa orang Vietnam. Pripun kabari api. Wis pengen dina ora teko kene ya. Kamu dari mana? Vietnam. Kenapa? Mereka pelajari bahasa. Pertarungan global. Jangan sampai kita menjadi tamu di negeri sendiri. Minyak kita banyak di bawah, di atas. Siapa yang mengebornya? Harus anak-anak kita. Pelumuran minyak. Kebun karet, siapa yang mengaturnya? Harus anak-anak kita. Tapi basicnya di sini. Masalah dia mau kemana nanti, terserah. Anak saya ini nampaknya Pak Ustadz macam Raja Wali, mau terbang ke sana kemari. Silakan kau semana jauh mata memandang. Terbanglah nak sejauh mata memandang. Tapi nanti saat hari petang, kau akan pulang. Karena kau di mana letak sarang. Sekarang banyak tak tahu dia mau balik kemana. Ngalor ngidul, pergi sana, pergi sini, beli motor, beli mobil mewah, ngebut sana, ngebut sini, tabrak tiang listrik, puh, mati. Tak tahu apa yang mau dilakukan. Heran saya, ibu-ibu di belakang ini kenapa tak menengok kemari? Rupanya ada layar. Memang canggih pengajian Sofiatul. Kalau tak betul-betul ngerti, hanyut kita di Sofiatul Amaliyah. Iya. Setelah dia dididik pendidikan Islam, di sini dia belajar fikih. Kenapa diajarkan dia fikih? Supaya tahu dia mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana rukun, mana syarat, mana sunat. Supaya tahu dia. Diajarkan dia Quran, supaya jangan sampai dia membaca Quran tak bersuara. Kok aku tengok asal baca Quran tak bersuara? Coba bersuara sekali-sekali. Ya Asin. Rupanya membaca tulis Latin. Diajarkan dia Quran hadis, diajarkan dia sejarah Islam supaya paham dia bahwa dulu Islam ini pernah jaya pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, pada masa Bani Umayyah, pada masa Abbasiyah hancur, kemudian bangkit Turki Utsmani 1924 hancur dunia. Tahu dia sejarah Islam. Diajarkan pula dia akidah supaya tahu dia bahwa Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamihi bin nafsi, wahdaniyah, qurat, irwan, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Tapi dalam bidang umum dia tak kalah. Fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Maka itulah makna doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena agama dan umum sejarah. Inilah yang akan membangkitkan Islam di masa akan datang, insya Allah. Islam ini tetap akan bangkit. Bahwa Islam ini tinggi, ya janji Allah. Al-Islam ya'lu, Islam tinggi, wala ya'lu alaih. Tak akan ada yang mengalahkan Islam. Yang jadi masalah, ada tidak anak kita masuk dalam perjuangan itu. Jangan sampai anak kita hanya menjadi penonton saja. Hebat Islam sekarang ya. Iya, siapa itu yang punya rumah sakit Islam? Si anak si Anu. Siapa itu yang punya hotel Islam? Anak si Anu. Siapa itu yang punya lembaga Islam? Anak si Anu. Anak kau ke mana? Dia tak berperan. ada lembaganya Islam, anak sudah dididik Islam, di sini dididik dia, anak-anak pakai celana panjang yang laki-laki ya, pakai baju panjang, pakai jilbab panjang ya, ya. Tapi ketika dia sudah sukses masuk ke hotel, hotelnya tak Islam. Masuk ke hotel, pegawai-pegawainya diundanglah saya ke hotel, buka bersama kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, abad memarap tempat, karena kita akan buka bersama. Duduk, yang menuangkan air di sebelah pakai rok pendek, bebelah pula naik ke atas, dituangkannya air. Bapak mau minum, kata dia. Belum minum dah batal puasa. Enggak itu. Oleh sebab itu maka ini mesti sejalan. Jangan sampai pendidikannya Islam, hotelnya tak Islam. Kenapa? Orang kan akan pergi keluar kota nginap. Di sini dua-duanya ada. Pendidikannya Islam, hotelnya Islam. Sekarang sakit. Orang kan sakit, tak mungkin orang tak sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Islam. Ada di sini? Ada. Di mana? Tadi saya naik ke atas. Nanti akan ada rumah sakit Islam sana. Mana dia? Niat aja dulu. Semua berawal dari mimpi. Orang yang tidak pernah menemukan mimpi menjadi kenyataan, maka dia tak pernah bermimpi. Suara dari mimpi. Ini pak besar betul lembaga pendidikan ini, langsung kun payah kun jadi atau gimana? Ustaz kalau tahu sejarahnya, ini cuman playgroup di garasi mobil. Hanya kecil. Bapak dua anak orang kaya, bapak dua anak pejabat, bapak dua anak sultan, bapak dua anak siapa? Kalau ada anak orang kaya menjadi kaya, biasa. Anak orang berkuasa menjadi berkuasa, biasa. Tapi dari ketiadaan bisa menjadi memiliki sesuatu, maka itu perjuangan. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Itu kita tanamkan pada anak-anak kita. Sekarang kenapa anak itu membusungkan dadanya? Kenapa? Diantar dia pakai mobil mewah. Motor bapaknya hebat. Itu rumah tuh, rumah saya. Rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi ada orang yang berangkat dari nol, dari ketiadaan. Maka disitulah letak kelebihan kita. Saya tidak sekedar datang belajar, mengajar. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, mendapatkan ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan ke surga. Saya tidak datang mengajar, tapi justru saya datang kemari belajar. Saya dosen, akan pensiun dalam umur 60 tahun, 65 tahun. Kalau saya bisa profesor, akan pensiun umur 70 tahun. Iya kalau mati 69. Kalau 75 tak mati-mati? Tunjangan profesor dicabut. Gaji dicabut. Mahasiswa tak lagi datang. Apa yang terjadi dengan guru-guru besar kita? Sunyi di tengah keramaian. Orang tak lagi datang menjenguk. Bulan puasa Ramadan kemarin datanglah kami menjenguk. Apa katanya melelehkan air mata? Dulu aku dihormati, sekarang aku tak ada mahasiswa. Dulu aku dimuliakan, sekarang tak ada lagi orang singgah. Karena tak ada yang membawakan skripsi, tak ada yang membawakan makalah, tak ada lagi yang memeriksakan disertasi, tak ada lagi konsultasi, tak ada lagi yang minta tanda tangan. Akhirnya sunyi di tengah keramaian. Tapi kalau bapak ibu punya tanah, buatkan lembaga pendidikan, sampai mati takkan pernah merasa kesunyian. Kenapa? Anak-anak tetap menyapa. Tengoklah mereka. Dari ruangan makan kami turun ke bawah, semuanya melanggaikan tangan. Buya, kata mereka. Buya. Saya sangka mereka menyapa saya. Rupanya bukan saya. Tengok mereka angkat tangan, awak pun angkat buah. Ya. Rupanya bukan ke awak. Saya suruh kan, ya. Astagfirullah. Rupanya mereka buya, kata dia. Kalau saya bukan buya. Pasti dia bilang, Ustaz, ini anak-anak ini nampaknya tak punya paket. Kalau punya paket pasti dia nonton YouTube ya. Nah, oleh sebab itu maka kita akan selamatkan dengan pendidikan. Bapak ibu kalau mau berumur panjang tak pernah mati, buat lembaga pendidikan. Idza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, inqata', putus. Yang rajin baca Quran setelah mati, putus. Yang rajin salat duha setelah mati, putus. Yang rajin zikir setelah mati, putus. Tapi ada yang tak putus. Mana dia? Pendidikan. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita berharap komunitas masyarakat Muslim Sumatera Utara yang besar tidak bisa tertampung hanya dalam satu lembaga saja. Akan lahir lembaga-lembaga lain. Akan lahir Sofiatul Amaliyah, Sofiatul Amaliyah di tempat-tempat lain. Alumni-alumni akan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada waktu 10 menit untuk menjawab beberapa kertas ini. Hukum wanita belum menikah tapi berhias. Masalah berhias, belum menikah, sudah menikah, sama saja. Sami mawon, podo, same-same, no different. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah perempuan itu bersolek, solek jahiliyah. Dari bawah sampai ke atas. Dari bawah, dipakailah tumit tinggi, 15 cm. Oh. Menengok dia makai, kita yang khawatir jatuh. Hei! Hei! Awak yang takut jatuh, menengok tumit dia. Lalu kemudian pada bagian mata kaki dipakailah gelang kerincing. Kerincing, kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Maka dalam Quran dikatakan la yadribna bi arjulihinna. Janganlah dia memukul-mukulkan kaki ke lantai. Kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Kalau lewat dia di sini, maka semua jamaah tak ada lagi mendengar ceramah saya. Yang kedua, nisaun, perempuan, kasiatun, pakai baju, ariatun, tapi telanjang. Maaf, maaf cakap. Kenapa disebut telanjang? Karena bentuknya tidak hilang. Maka pakailah yang longgar. Macam mana? Macam ibu-ibu yang ada di majlis Sofiatul Amaliyah. Longgar, longgar, longgar. Lalu kemudian, panjang. Ya ayuhan Nabi, hai Muhammad. Qul li azwajika, katakan pada istrimu. Wa banatika, istrimu. Wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kain penutup kepala sampai ke kaki. Tertutuplah tangan. Maka tertutup tangan. Tangan ibu-ibu tadi, mana ibu itu tangannya tak ada? Ada di dalam. Tertutup. Innal mar'ata, semuanya perempuan, idza balaghatil haid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yara'a, tak boleh nampak dari badannya, illa hadza wa hadza. Mana yang boleh? Zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Ah, macam ibu-ibu di sini. Kaki macam mana? Pakailah kaos kaki. Saya mau ke pasar, takkan pakai kaos kaki. Sepatu bot. Sepatu bot. Ha, masuk dah. Pergi pasar Simpang Limun. Nah, oleh sebab itu, ini. Lalu kemudian wajah. Ah, ini wajah. Muka saya ini pucat, Pak Ustaz. Saya baru sakit. Kalau datang saya ke pengajian macam ini, pengajiannya pula jam 9 malam, mati lampu. Disangka orang suster ngesot. Jadi boleh saya pakai bedak sewarna kulit? Boleh. Tapi kalau dipakailah pula putih muka, tangan hitam. Bedak Kelly 3 inci. Dipakai di rumah saking buru-burunya. Ya, sebentar, sebentar. Oh, begitu sampai di masjid, orang senyum, awak pun senyum. Rupanya yang disenyumkan orang awak, sebelah kiri hijau, sebelah kanan biru. Jangan mencukur. Ini alis apa bulu mata? Alis, jangan mencukur. Dulu waktu pertama menikah memang alis mubak semut beriring, rambut mubak mayang terurai, bibir mubak delima merekah, pipi mubak pauh dilayang. Tapi setelah menikah tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Boserak-serak. Ditengoklah di cermin, patutlah abang tak lagi senyum mesra macam dulu. Rupanya bulu mata sudah berserak merah. Akhirnya diambillah pisau silet cukur suami, dipotong tanah abang, geletar tangan motongnya. Tuh, hilang. Tengok sebelah, takkan pergi undangan hilang sebelah. Apa boleh buat, hilangkan dua-duanya. Hilang. Kawan sudah menelpon bolak-balik, kami sudah nunggu ini sebentar lagi sampai. Iya, iya, iya, iya. Cemana cara? Nampaklah spidol whiteboard. Ambil spidol whiteboard tadi, dioleskan. Habis itu, alhamdulillah. Akhirnya pergi. Bang, aku pergi dulu undangan. Iyalah, kata si abang. Pergilah. Sampai di tempat undangan, makan rendang. Pondasnya minta ampun. Kipas mati. Wopoloh keringat lah. Panas ya, iya. Panas. Oh, serak lah. Oh, orang senyum, aku senyum. Masa jumpa. Begitu balik ke rumah jam 10:30 malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Buka pintu bang. Dibuka si abang pintu teh. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa hantu ni tak pergi? Pergi ke dia? Aku ni bini ya bang. Oleh sebab itu tak usahlah bersolek-solek. Saya sudah perhatikan banyak setan yang memuji. Wala umanniyannahum, ku buat mereka berangan-angan. Kau operasi di sini kau cantik. Kau operasi di sini kau cantik. Makanya ada orang gila operasi plastik. Kalau diperiksa wajahnya itu plastik semua, kresek-kresek. Lentik bukan main. Oh, lentik. Plastik. Begitu ada orang bakar sampah, layu. Apa hukumnya menangis waktu sholat? Kalau kalian baca Quran, menangislah. Kalau kalian tak bisa menangis, tabaku, buatlah diri kalian menangis. Kullamana dhijas juluduhum, ketika kulit mereka gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadhuqul azab. Syekh Abdurrahman Sudais menangis di Masjidil Haram. Makmum-makmum yang dari Arab menangis semua membacakan ayat tentang azab neraka. Jamaah dari Indonesia pun menangis juga. Selesai sholat, apa yang kau tangiskan tadi? Lama betul baru rukuk gitu. Maka kita disuruh menangis mengingat mati. Saat imam membacakan ayat menyentuh hati, apa hukumnya? Ketika ayat tersebut membuat konsentrasi sholat kita buyar. Menyentuh hati kenapa bisa buyar? Kalau dia menyentuh hati, maka kita makin khusyuk. Sholat ini macam orang naik motor, naik mobil, naik motor. Ketika dia naik motor, agak-agak lari mau ke trotoar, luruskan balik. Agak-agak lari mungkin, luruskan balik. Macam meniti pematang di tengah sawah, licin, memikul padi. Agak-agak mau jatuh, naikkan balik. Agak-agak mau jatuh, naikkan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran melakukan kepada Allah SWT. Kalau nampak yang mengganggu, pejamkan mata. Tengok bang. Ya tengok, ya tengok. Ada tak sisa? Jangan kalian ke masjid. Ini khususnya laki-laki pergi ke masjid dipakai baju bertulis-tulis. Pakai baju bertulis, tulis berapa? Coblos nomor 2. Ada tengok. Oh ini gitu. Perempuan-perempuan pakailah mukena yang biasa-biasa saja. Ini dipakai mukena yang bunga-bunga. Ketika solat tengok, di mana ni? Apa hukumnya jika seorang ibu dan ayah yang tidak mengajarkan anak-anaknya ilmu agama, dan jika anaknya mencari ilmu agama dengan kajian-kajian terbuka yang bisa jadi banyak bertemu lawan jenis? Tidak boleh pengajian bercampur aduk. Ini contoh pengajian yang Islami yang ada campur aduk. Ya, ya, pergi dulu ya. Kemana? Pengajian sama siapa? Sama pacar? Tak betul. Mana ada pacaran-pacaran? Ini pacaran syariah ya. Tak ada pacaran syariah. Yang kalian pacaran-pacaran, tak ada itu bullshit pacaran itu, omong kosong. Yang sudah hijrah-hijrah, buka HP, cari nama dia, delete. Buka FB, cari nama dia, unfriend. Kasih tahu sama dia, untuk ini aku sudah hijrah total, kita stop, berhenti. Nanti setelah kau kerja, aku kerja, kupinang kau dengan bismillah. Kalau aku tak mau bang, kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Walaupun dalam hati kita cemas juga dia nanti. Jangan tunjukkan kau mengejar dia. Karena kalau kau tunjukkan, ah dia jual mahal. Ha, itu nanti kita ada pembahasan khusus untuk laki-laki aja. Apa hukumnya wanita menjadi aktivis Islam? Bertemu banyak orang ikhwan wal akhwat. Bertemu Aisyah, bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, tapi mata tetap dijaga, tetap ada ini, jangan ada ikhtilat. Bertanya tentang masalah fatwa. Dosen kami di Darul Hadis Maroko, perempuan, namanya Dr. Faridah Zamru, dosen saya. Profesor Dr. Ibrahim Khuli punya istri namanya Syekh Abdurrahman binti Syati. Perempuan, profesor dokter. Jadi bisa mengajar aktivis berbagi, tapi ingat, jangan sampai terlalu akrab, jangan sampai terlalu dekat, jangan sampai laki-laki lebih lama sama bini orang daripada bininya sendiri. Itu siapa tuh? Senior tuh. Senior. Apa senior? Senang istri orang. Oh, berbicara dengan nada tinggi depan orang banyak. kalau ada perempuan berjalan ini, maka saat ini tidak apa-apa. Tapi katanya suara perempuan itu aurat. Suara perempuan yang aurat itu kalau membangkitkan hawa nafsu syahwat. La taqda'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Yatma'an ladhi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau didengarnya suara perempuan mendayu-dayu, mendesah-desah, dia pun error. Jangankan suara ibu, suara mesin aja dia bersahwat. Pulsa Anda tinggal 5.000. Nah, itu udah error itu. Ya. Makanya kalau ada nanti suara salah sambung, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Sofiatul Amalia. Jadi jangan waalaikumsalam. Itu yang membuat mendayu-dayu. Jangankan bersuara, menyanyikan lagu religi kalau tak mendayu-dayu boleh. Bila Israel datang memanggil, ja, kira-kira kalau ada ibu-ibu nyanyi Israel, ada tak laki-laki bersyahwat? Kalau ada bersyahwat, tolong ikat biar ku bawa ke Pekanbaru. Ikut kegiatan aksi-aksi tanpa ditemani mahram atau teman wanita, tak bisa. Kalau kalian aktivis, malam jangan keluar malam. Jangan pergi sendirian. Mesti ada kawan perempuan, ada mahram. Kenapa? Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bertengan dengan banyak ikhwan. Jangan. Jangan sampai bertengan dengan banyak ikhwan. Kecuali ada urusan. Pertanyaan terakhir. Apakah membaca Yasin 41 itu bid'ah? Tidak. Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil membaca Yasin. Ustaz Somad yang meriwayatkan hadis Yasin itu palsu. Tengok kitab tafsir Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Baik. Download buku saya 37 masalah populer di Play Store. Play Store Somad LC 37 masalah populer, masalah Yasin. Masalah Yasin secara umum. Bagaimana dengan baca Yasin? Ada teknis-teknis tertentu. Baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, maka akan datang kemuliaan. Itu ilham kepada ulama. Kalau dia punya sanadnya, bersilsilah dia kepada yang punya ilham itu, maka boleh diamalkan. Tapi kalau tidak berijazah dia dapat. Dapat kau dari mana? Dapatku dari guru. Guruku. Sama. Sama macam salawat Al-Fatih. Sama dengan salawat Nariyah. Sama dengan salawat Badar. Itu dibuat oleh ulama. Sama juga dengan maulid Barzanji. Dengan maulid Budrah, Burdah. Maulid Simtud Durar. Maulid Diyaul Lami. Maka itu semua mesti bersanad ke guru. Ini dapatku dari guruku, dari guruku, dari guru. Maka ku ajarkan ke engkau. Maka bisa mendatangkan manfaat. Kenapa? Karena itu ilham yang diterima oleh ulama dari hati yang suci. Terima kasih segala perhatian. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ladzina maghdubi 'alaihim wa ad-dallin.